hidupku tanpa cintamu, bagai malam tanpa bintang, cintaku tanpa sambutmu, bagai panas tanpa hujan. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Cinta kepadaku meski kau tak cinta.